Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Retail menolak sektor retail mulai tahun depan dimasukkan ke dalam upah minimum sektoral, yang berarti pengusaha retail harus menggaji karyawannya 5% lebih tinggi di atas upah minimum provinsi atau sebesar 2,3 juta per bulan. Padahal, kenaikan upah minimum saja sudah sangat drastis, yaitu sekitar 50% dari tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Presiden Direktur Alfamart, Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda? Pertama mengenai UMP. UMP itu Apindo tuh mengikut kepada apa yang dibicarakan, kita sudah bahaskan di Apindo. Kalau yang UMP ya, artinya Apindo pun sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa itu terlalu tinggi. Itu yang UMP. Nah, kalau retailer masuk ke sektoral, memang menurut Apindo itu sangat memberatkan retailer. Karena kalau di Jakarta itu 2 juta lebih, artinya dengan tambah minimal 5% aja, itu kurang lebih 2,3 lah. Artinya 1 tahun dengan 13 bulan, artinya kurang lebih 3 juta. Ya lah, kurang lebih dengan skala lain-lainnya lah, dengan tunjangan lain-lainnya. Nah, retail itu padat karya. Mungkin memang perkembangan retailnya bagus, bukan nggak bagus. Artinya tiap tahun kita bisa growth gitu ya. Tetapi itu adalah sales. Nah, kalau biayanya naiknya begitu besar, maka bottom line atau rugi labanya adalah sangat jelek. Kalau Bapak bisa lihat lah, namanya Hero, namanya Red Parker, namanya Alfamart yang udah pabrik company, itu bawahnya tuh cuma 2%, gitu. Keuntungan netnya cuma 2%. Itu biayanya, itu adalah sebagian besar adalah biaya-biaya yang mengalami kenaikan. Misalnya, kalau gaji kita naikin menjadi 40, nantinya kalau tambah sektoral itu akan jadi lebih dari 40%, artinya bisa 50%, ya. Padahal gaji itu memberikan porsi daripada biaya, jadi sebagai total biaya gaji itu kurang lebih 30-35%. Ya. Jadi kalau itu naik 40-50%, kemudian properti, di mana harga properti di beberapa daerah juga naik luar biasa, artinya pasti akan sewa tempat itu akan jadi mahal. Nah, komponen itu untuk sewa itu kurang lebih 15-20%. Ya. Kemudian kita tahu juga bahwa PBL akan naik, listrik akan naik. Itu kurang lebih 15% juga. Padahal listrik itu memberi porsi kurang lebih 10-15% dari total biaya. Jadi, secara kesimpulan, 60% atau 70% biaya itu mengalih menaikkan kurang lebih adalah 30%an. Jadi, bisa dibayangkan kalau biaya yang sekarang ada 100 rupiah, 60 atau 70%-nya, ada 70%-nya, itu naik kurang lebih 30%. Padahal, bottom line di bawahnya cuma 2%. Pasti akan merah. Nah, pertanyaannya toh, bagaimana usaha pemerintah yang dikatakan membantu UKM? Karena peraturan itu bukan hanya untuk yang modern, juga untuk yang UKM, toh, gitu. Nah, dari Apindo ingin beraudiensi kepada gubernur untuk menunda ini. Kenaikan yang sekarang dari UMP itu luar biasa, ya. Memang di tahun lalu kita sudah bicara dengan bipartit untuk menunda itu sambil melihat tahun depan. Tapi ternyata tahun depan itu kenaikannya itu luar biasa, sehingga kita mengharapkan itu ditunda, gitu. Nah, kalau tidak ditunda, apa akibatnya? Pasti yang pertama adalah para retailer akan mengurangi atau memperlambat pembukaan toko. Padahal kita tahu bahwa sektor retail ini salah satu penunjang daripada logistik rudo, di mana konsumsi domestiknya yang menunjang pembangunan Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Pembukaan toko akan terhambat. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang akan lebih cepat berkembang, tapi Jakarta sendiri akan terhambat. Akibat daripada itu, apalagi kemungkinannya pengurangan karyawan pasti, yang mungkin dulu masih ada toleransi lah, ya, produktivitasnya tidak terlalu bagus, kita masih pertahankan. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, ya. Nah, kalau dengan income kurang lebih 3 jutaan, ya pasti retailer akan mengambil sarjana muda atau sarjana. Sehingga yang SMA itu mau dikemanain nantinya. Ada lulusan SMA itu banyak sekali, gitu. Demikian Wakil Presiden Direktur Alfamart, Pujianto. Saya Wendy Lim.